Basis Fast FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Jogja yang sedang bersama kami sore ini di Coffee Break. Yang mau SMS di 0816924924, kemudian juga telepon di 0216339160. Bermain sirkus dalam hidup menjadi topik pilihan Bang Kafi untuk sore ini ya. Kita lanjut lagi Bang. Iya, jadi kan makanya contoh misalnya di dalam bisnis ya, kita terapkan di dalam bisnis. Kalau misalnya pasar gitu ya sudah kebanyakan barang, ya kebanyakan barang misalnya, maka harganya akan menjadi sangat murah. Jadi kalau misalnya kita berdagang sesuatu dan terlalu banyak komoditinya dan variannya, maka harganya menjadi turun dan kita punya profitability juga ikut turun. Kita mengatakan bahwa pasarnya jenuh, pasarnya tidak lagi seimbang. Jadi seperti itu. Jadi kita kadang-kadang harus menyediakan sesuatu ya, kevakuman, sesuatu yang vakum gitu loh. Supaya untuk mencapai sesuatu yang paling bagus gitu loh. Oke. Okay? Demikian juga di dalam perusahaan, di dalam organisasi gitu loh. Tidak bisa misalnya dalam suatu organisasi kita mengharapkan semuanya adalah A, semuanya adalah B, semuanya adalah C. Memerlukan keseimbangan. Oke. Okay? Jadi misalnya dalam di perbankan misalnya kadang-kadang orang bilang wah harus harus semuanya harus frontlinernya harus wanita yang cantik-cantik semuanya. Menurut saya enggak juga, harus ada pria-pria yang ganteng juga. Kan nasabahnya, deposannya kan juga tidak semuanya pria gitu loh. Ada ibu-ibu yang pengen, masa ibu-ibu ngelihat frontliner yang ibu-ibu lagi kan enggak kan. Jadi pasti kan seperti itu. Jadi menurut saya makanya harus ada satu keseimbangan. Nah ini baik di dalam bisnis maupun di dalam strategi kita menjalankan usaha kita. Kalau kita tidak melakukan inovasi begitu-begitu saja, akhirnya produk kita atau barang kita, komoditi kita dilupakan orang. Jadi Anda harus lihat ada satu keseimbangan bahwa apapun yang kita lakukan gitu loh, itu harus ada inovasi baru sebagai sebuah upaya keseimbangan misalnya. Ini yang harus kita lakukan. Ya, itu baru sisi akrobatnya ya. Padahal kalau di dalam sirkus kan kita lihat banyak banget yang lain-lain juga. Nah, yang lain-lain itu mungkin hanya sebagai pelengkap. Tapi kan kalau kita bilang kita bermain sirkus adalah kita menjaga keseimbangan dalam hidup ini, akrobatnya gitu loh. Tapi kan ada juga orang yang bermain akrobat gagal dong Bang, enggak. Ada juga yang kepleset tangannya satu, nggak melulu dia bisa bergelantungan gitu. Iya, tapi kan kepleset itu kan karena dia tidak berhasil menjaga keseimbangannya, gitu loh. Kalau kita seimbang, gitu loh. Nggak, orang artinya kan, di dalam orang hidup ini kan juga terus, tapi kan orang harus seimbang, misalnya kerja dan tidur, gitu loh. Kerja dan istirahat, gitu loh. Kerja dan main-main. Iya. Katanya kan begitu, nggak pekerjaan nggak boleh mengganggu hobi kita loh. Itu juga bukan salah. Hobinya apa yang ngupil? Enggak ganggu. Enggak. Pekerjaan tidak boleh mengganggu kenakalan kita. Wah, malah ngajarin nakal yang ini ah. Iya, nakal dalam bentuk yang kreatif dong. Emang ada Bang nakal yang kreatif? Tolong ada. Dicontohkan ya. Ada. Jadi kita sudah bersedia untuk meniru nih. Sambil kerja, kamu kan nakal yang ngajarin Bang Kafi, Bos. Gitu. Tanggung jawab. Ini ada SMS yang masuk nih dari Pak Yakub ya. Bang Kafi, bagaimana dengan badut? Kan kalau dalam sirkus juga penting tuh untuk lucu dan anak-anak pada suka. Apa kita harus begitu juga dalam usaha? Diketawain dulu baru sukses. Enggak, bukan begitu, tapi kan maksudnya tadi kita berbicara keseimbangan di dalam sirkus kan tidak bisa hanya yang lucu, apa yang tegang-tegang aja gitu loh. Tapi kan kita juga membutuhkan sesuatu yang lucu gitu loh. Jadi kan makanya di dalam sirkus itu kan diselang-seling gitu loh. Ada yang menegangkan. Iya. Keseimbangan. Ada yang lihat binatang-binatang lucu. Yeah. Gitu ya. Jadi tetap ada balancing ya, Bang. Ini dari Karangkajen Jogja nih, serius banget pertanyaannya dari Desi ya. Bang mau tanya gimana dong caranya mengatasi hambatan-hambatan yang kita hadapi saat sedang memulai sebuah usaha. Nah, ini nih, memulai itu memang agak-agak berat katanya. Yang harus dilakukan adalah bukan mengatasi hambatan itu, tapi menghadapi hambatan itu. Jadi hambatannya apa? Modal, kita hadapi. Kita cari modalnya. Gitu loh. Jadi apapun hambatannya, misalnya wah hambatannya kita tidak mendapatkan orang yang pinter, kita hadapi hambatannya, kita cari orang yang pinter gitu. Jadi hambatan itu jangan dijadikan rem gitu. Seringkali orang melihatnya hambatan itu adalah rem. Kita merasa, waduh, kita mau mulai bisnis ini susah, itu susah, ono susah, dan seterusnya. Akibatnya kita merasa, ah udah, gue gak mau bisnis lah, karena semuanya susah. Tapi kalau Anda hadapi satu demi satu, Anda pilah-pilah dan Anda lakukan terus-menerus, akhirnya Anda berhasil akan mengatasi kehambatan itu semuanya satu demi satu. Oke, lanjut. Kita ke Pak Andri dari Bekasi nih. Wah, ini kalau ini curhat kayaknya nih, curhat colongan. Kalau saya hidupnya bagaikan chart forex, biarkan fluktuasi. Kadang ada rezeki, kadang enggak ada gitu, Bang. Iya, nah. Itu udah balance juga enggak? Rezekinya kadang ada, kadang enggak. Nyungsep. Memang demikian gitu loh. Tapi kan itulah sebabnya mengapa misalnya orang tua kita, nenek moyang kita, kakek kita, nenek kita selalu mengatakan, yaitu kalau ada rezeki ada lebihnya ya ditabung. Kenapa? Karena kamu harus ingat gitu loh. Besok kalau pas lagi nggak ada rezeki ada tabungan. Tuh, ingat. Jadi kalau dapat angpau ditabung, jangan buat jajan, gitu ya Bang? Iya. Nah, sama membantu di kehidupan kemudian hari ya. Ada yang udah gajian 4 hari koma. Bukan asal rumah sakit, dompetnya yang koma Bang. Oke, kita akan kembali. Utangnya kebanyakan soalnya. Kita akan kembali sesaat lagi.